Terus maju Subhanal Muslimin, wada ilmu Subhanal Muslimin. Semoga barokah barokah barokah dan istiqomah. Semoga barokah barokah barokah dan istiqomah. Bersama Nabi Muhammad